Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi Allah kesehatan, kekuatan iman, dan tentu saja kita masih tetap melakukan ibadah sholat, atau kita akan melakukan sholat maghrib sebentar lagi, atau baru saja selesai sholat subuh tadi pagi. Pada hari ini kita telah sampai surat Al-An'am ayat 74. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idz qala ibrahimu li abihi azar atattakhizu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada pamannya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya saya melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan nyata. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi memiliki penafsiran yang berbeda dibandingkan para mufassir sebelum atau sesudahnya. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi berpendapat bahwa Azar bukanlah orang tua kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini terkait erat dengan pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau terlahir dari pernikahan yang sah, bukan dari zina anak Adam, dan beliau lahir dan beliau merupakan keturunan dari orang-orang yang tidak menyembah berhala. Ketika disebutkan Nabi Muhammad tidak pernah memiliki silsilah yang menyembah berhala, maka itu akan terkait kepada nenek moyangnya, nenek moyang Nabi Muhammad, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ketika dikatakan ayah Ibrahim adalah Azar, berarti ada tetesan di mana keturunan Nabi Muhammad yang menyembah berhala. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi berpendapat bahwa Azar bukanlah ayah kandung dari Nabi Ibrahim, tetapi Azar adalah paman dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini sangat tepat dan pas, karena banyak sekali kita temukan di dalam ayat suci Al-Quran kata-kata aba tidak saja berindikasikan, mengisyaratkan kepada sosok ayah kandung, tetapi juga aba atau ab dapat diartikan sebagai paman ataupun kakek, sebagaimana yang dituangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Aba di sini kembali kepada Ibrahim, Ismail, dan Ishak, ayah dari Nabi Ya'kub. Nabi Ya'kub ayahnya kan ayah kandungnya Ishak dan kakeknya Ibrahim, sedangkan Ismail adalah paman. Jadi ketika disebutkan aba dapat berindikasi paman, sebagaimana ayat yang kita kaji dalam surat Al-An'am ayat 74 ini. Ini satu titik. Titik yang lain, ada pembahasan yang lebih penting dari sekedar pamankah atau ayahkah Azar itu, adalah bagaimana Ibrahim sebagai penganjur, penganut agama Tauhid. Mungkin Ustaz Aryan saya bisa menjelaskannya lebih jauh. Iya, memang kalau kita lihat di dalam ayat ini semakin jelaslah kepada kita umat Islam, dan memang itu sudah pengakuan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Ibrahim ini adalah Abul Anbiya. Ya, bapak daripada nabi-nabi. Dari keturunan Nabi Ibrahim inilah berlahir, kemudian dapat kita klasifikasikan kepada bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Gitu. Ada agama besar yang kemudian dibawa oleh kedua bangsa ini, yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam itu sendiri. Nah, menariknya juga bahwa di sini Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid. Mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada pengikutnya tentang tauhid. Tidak mengajarkan kemusyrikan, tidak mengajarkan Tuhan itu lebih daripada satu, tapi mengajarkan bahwa Tuhan itu Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang esa. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang esa itulah yang harus disembah. Sementara asnam, ya, Tuhan-Tuhan yang dalam bentuk patung, Tuhan-Tuhan yang dalam bentuk nyata, pohon, gunung, dan sebagainya, itu bukanlah Tuhan. Tetapi itu adalah asnam yang harus diberangus. Mm-hmm. Oleh karena itu, saat sekarang ini juga banyak orang yang menyembah berhala-berhala baru. Mm-hmm. Ya, dalam bentuk mungkin komputer, mm-hmm. dalam bentuk gambar, dan mm-hmm. dalam bentuk yang lain-lainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Tuhanmu adalah apa yang kamu kerjakan mm-hmm. ketika salat memanggilmu. Mm-hmm. Jadi ketika salat memanggil kita untuk menegakkan salat, ketika itu kita masih juga sibuk dengan kegiatan lima waktu los semua, iya, semuanya, maka itulah Tuhan kita ketika mm-hmm. itu. Mm-hmm. Nah, oleh karena itulah inilah yang ingin diberangus habis oleh Nabi Ibrahim mm-hmm. dengan tauhid, ajaran tauhid yang beliau bawa. Iya, ada satu pertanyaan yang menarik ini Ustaz Ardiansyah, iya. Bahwa pertanyaan yang sangat menyedihkan umat Islam, dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai nabi palsu. Iya. Dia itu adalah sosok yang dapat meneladani uswatun hasanah, oke. Okay. Iya. Tetapi kalau dikatakan dia nabi terakhir dalam silsilah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, itu tidak. Bagaimana Ustadz Ardiansyah melihat kepalsuan Nabi Muhammad yang juga berisikan tauhid dengan Nabi Ibrahim sebagai nenek moyang, sebagai barometer akan kepalsuan atau ketidakpalsuan seorang nabi? Iya, kita nyatakan dalam kesempatan ini bahwa orang yang mengatakan palsu itu dialah yang palsu sebenarnya. Hmm. Begitu. Karena apa? Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan kekal abadi sampai hari kiamat. Agama tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama yang tidak hanya sesuai dengan firman Allah, tetapi sesuai dengan logika. Ya, kalau Tuhan itu banyak, dia akan berantem. Ya, tidak usahkan Tuhan, ya, pemimpin saja di suatu negara, kalau dia itu banyak kali yang memimpin dan setara dia, itu maka akan terjadi kekacauan. Ya, di instansi manapun, di pemerintahan manapun, yang memimpin itu mesti satu, komando itu mesti satu, tidak bisa dua. Di kapal misalnya nahkodanya dua, akan terjadi kekacauan. Nah, ini sesuai dengan logika. Jadi agama tauhid itu adalah agama yang sangat sesuai dengan logika. Artinya orang yang menafikan tauhid ini berarti ada error dalam logikanya, ada kerusakan yang harus diperbaiki di dalam memorinya. Nah, orang yang menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang palsu, maka orang yang mengatakan seperti itulah yang harus dikoreksi otaknya. Artinya harus dikoreksi logikanya. Begitu. Apalagi kalau sampai dia mengatakan bahwa saya ini adalah nabi, saya ini adalah rasul. Nah, ini orang yang semakin harus dijauhi, karena kita tidak ingin mengikuti orang yang gila. Kita juga tidak ingin mengikuti orang-orang yang sesat. Gitu. Ada suatu hal yang juga menarik ini Ustaz Ardiansyah. Kenapa dalam hal salawat dan minta berkat ini di dalam sholat yang kita ucapkan itu hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim saja? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sementara nabi kan bukan Nabi Ibrahim saja, masih banyak nabi yang lain. Betul. Apa keistimewaan Nabi Ibrahim dan kedekatannya dengan Nabi Muhammad? Iya. Bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nyata. Artinya begini, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ketika itu, yaitu menegakkan agama tauhid dengan menghancurkan berhala, dan itu jugalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir kita dapat katakan sama persis ketika Fathu Makkah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah dan menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, sambil mengatakan ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa, sambil membaca ayat itu. Kemudian Rasulullah pun menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Sama persis apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan dakwah tauhid ini juga menghadapi pembangkangan-pembangkangan sebagaimana yang dilakukan juga oleh umat-umat Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ibrahim. Jadi kiranya kedua nabi ini adalah, ya, katakanlah sosok yang sangat menonjol dibandingkan yang lain-lain dalam masalah tauhid. Begitu. Kita juga tidak menafikan dalam cerita tentang kekuatan tubuh, maka Nabi Musa selalu yang ditonjolkan. Begitu. Dalam masalah pembuatan sampan ada Nabi Nuh. Artinya tidak juga menafikan atau melupakan keutamaan-keutamaan nabi yang lain, tapi dalam menyampaikan ajaran tauhid ini memang banyak sekali ya pernyataan-pernyataan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diabadikan oleh Al-Qur'an. Iya, gitu. Karena lagi pula terkait dengan salat. Sholat. Iya. Jadi salat itu adalah silah. Iya. Silaturahim itu juga terkait dengan sholat. Iya. Kalau silah kaitan manusia dengan manusia, sholat adalah kaitan manusia dengan Allah. Iya. Sama-sama silat. Jadi di sini sholli ala Muhammad karena apa? Karena memang kita ini sholat ala nusuki Nabi Muhammad dan ala nusuki Nabi Ibrahim alaihissalam. Tempat kiblatnya adalah dibangun oleh Ibrahim alaihissalam dengan satu makom yang paling terkenal yang disebut dengan makom Ibrahim. Jadi alasannya sungguh sangat jelas. Makanya kita datang pun menuju kiblat kita ke Mekah Al-Mukarramah dan Masjidil Haram itu adalah tetesan dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Maka ada wa ali Ibrahim ya. Dan kalau kita melihat Ustaz bahwa dakwah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya sebatas dogma, tidak hanya sebatas doktrin, tetapi sejalan dia dengan logika. Ya, contoh seperti itu tadi kita sudah bahas bagaimana tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tawaf misalnya. Mengapa kita mesti tawaf? Ini setelah dipelajari dan didalami memang terdapat alur logikanya begitu. Artinya ibadah-ibadah yang dilakukan itu dapat dicerna oleh akal manusia dan tidak dapat dipungkiri begitu. Ya, bukan berarti ada ibadah-ibadah yang lain yang tidak sejalan dengan logika, tetapi apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang ketika itu sangat bertolak belakang dengan umatnya itu ternyata tidak dapat dibantah oleh logika itu sendiri. Iya. Dan banyak sekali dialog-dialog yang diabadikan oleh Al-Quran, yang direkam oleh Al-Quran, yang itu semuanya bantahan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Raja Namrud itu dengan logika. Iya. Ketika Namrud mengatakan, "Sayalah Tuhan, sayalah penguasa, sayalah yang menghidupkan dan mematikan," maka ketika itu Nabi Ibrahim sangat mudah mematahkannya. Coba engkau terbitkan matahari dari barat dan tenggelamkan dia di timur. Itu. Dan ini kan sesuatu perdebatan logika yang begitu dahsyat ya. Fabuhital ladzi kafar, kata Allah Subhanahu wa taala, maka hancurlah ya, terdiamlah bantahan daripada orang-orang kafir. Iya, di sini juga ada logika yang sangat menarik. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sungguhnya saya melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini adalah logika. Apa logika yang dapat ditarik benang merah yang supaya begitu jelas dan nyata bahwa menyembah berhala atau menyembah selain Allah itu adalah sesat. Kenapa itu Ustaz? Iya, karena inilah dalam tanda kutip penerawangan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu tidak diketahui, tidak dapat ditangkap oleh umatnya ketika itu. Karena menyembah sesuatu la yang fa'wala yadur, yang tidak dapat dari rumah ke rumah, door to door. Masa iya sih Tuhan dijajakan door to door begitu kan? Itu satu. Yang kemudian ketika Tuhan itu diterpa banjir, diterpa angin puting beliung, Tuhan itu ternyata tidak dapat menyelamatkan tubuhnya. Kalau patah dibetuli oleh pembuat patung. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang ada di disembah oleh kaum Namrud ketika itu, maka ditinggalkan yang paling besar. Ketika dia dituduh sebagai penghancurnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan bahwa yang menghancurkan itu adalah yang paling besar itu, katanya. Tanyalah sama dia. Goloknya pun terletak di lehernya, katanya. Dan mereka sendiri mengatakan dia tidak bisa bergerak dan dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa berkata-kata. Artinya apa? Mereka sendiri pun mengakui bahwa Tuhannya itu tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, kenapa itu kok disembah? Makanya Nabi Ibrahim mengatakan fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Biasanya kan orang tersesat itu tidak nyata. Tidak nyata. Ini disebutkan kesesatan yang nyata. Begitu. Karena sangat apa? Jelas, sangat ya? Jelas. Karena sangat bertentangan dengan logika. Sementara logika atau akal itu telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, bukan hanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh benar sekali bahwa tauhid itu, keesaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah dicerna daripada kemusyrikan. Iya. Jangankan menyembah patung, ketika kita menyembah yang lain, hawa nafsu pun akan menimbulkan kegundahan di dalam jiwa kita. Karena apa? Yang mana mau kita ikut? Apakah kita mengikuti firman Allah atau mengikuti hawa nafsu? Ada pertentangan di dalam jiwa kita, dan pertentangan itu akan menyusahkan kita. Betul. Tetapi kita sudah memiliki satu jalan, dan jalan itu jalan yang lurus, sebagaimana yang kita minta di setiap hari dalam sholat kita, ihdinash shiratal mustaqim, maka kita pun akan menjadi hamba Allah yang hidup damai, tenang, dan sejahtera. Karena apa? Karena begitu jelaslah jalan yang harus kita lalui, dan begitu teranglah jalan yang menerangi kita, sehingga tujuan jelas, jalan pun jelas, maka kehidupan pun akan mudah untuk dititi dan dijalani. Inilah indahnya tauhid, inilah indahnya Islam, inilah ajaran yang dibawa oleh Ibrahim dan tetesannya mengalir kepada Nabi Muhammad dan kita umat Islam setelahnya. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Ardiansa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.